tanpa welas kowe lunga mbiyen kae. Ra ono masakne aku sitik wae. Ngaboti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku. Tersakiti sendiri di malam itu. Saksiku.